Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah kitab Usulul Sittah dengan penjelasan dari Syaikh Abdul Razak hafizallahu ta'ala. Selanjutnya, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa, tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah, hunafa, menjadi orang-orang yang condong pada tauhid dan keimanan. Wa yuqimus salata, dan mereka menegakkan salat dan membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang lurus. Dan firman Allah ta'ala, ala lillahi dinul khalis, ingatlah bahasanya bagi Allah ya, ibadah yang murni. Itulah ibadah yang jernih, an-naqi, yang bersih. Lam yaksud bihi illallaha, yang tidaklah dimaksudkan dengan ibadah tersebut kecuali Allah. Artinya ibadah tersebut tidaklah digunakan untuk mendekatkan diri kecuali kepada Allah. Maka jika masuk pada niat seorang hamba dalam agamanya dan ibadahnya selain Allah Jalla wa'ala, dan niat untuk takarrub mendekatkan diri kepada Allah, keluarlah hamba tadi dari ikhlas. Ya, karena agamanya atau ibadahnya lam yusbih, tidak lagi menjadi jernih. Oleh karena itu, kemusyrikan adalah idlun, idlu ghairillahi tabaraka wa ta'ala billahi, menyamakan selain Allah dengan Allah. Maka seorang orang yang musyrik itu keluar dari kategori al-ikhlas, memurnikan. Ya, karena li'annahu, karena kemusyrikan adalah idlu ghairillahi, menyetarakan selain Allah dengan Allah, dan menyamakan selain Allah jala jalaluhu dengan Allah. Fi'i'ta'i, dengan memberikan pada selain Allah itu makhluk hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala dan kekhasan Allah subhanahu, dan ini adalah kebalikan dari ikhlas. Walihada, oleh karena itu mungkin kita definisikan ikhlas dengan maknanya bihaitsu naqul, maka kami katakan ikhlas adalah ad-dinu as-safi, ibadah yang murni, yang jernih, yang tidaklah diinginkan dengan ibadah tersebut kecuali Allah. Dan mungkin kita definisikan dengan meniadakan kebalikannya, sehingga kita katakan ikhlas, ikhlas dalam bahasa Arab ya, ini bukan ikhlas dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Jawa yang artinya merelakan terjadinya musibah. Ikhlas adalah alladzi la syirka fihi, tidak ada kemusyrikan mendua di dalamnya. Kemudian syirik itu ada dua macam. Satu macam meniadakan tauhid sampai ke akarnya. Yang kedua adalah meniadakan, macam yang kedua meniadakan sempurnanya tauhid yang wajib. Macam yang meniadakan tauhid sampai ke akarnya, itulah syirik besar yang mengeluarkan dari milatil Islam. Itulah menyamakan selain Allah dengan Allah Azza wa Jalla dalam hal yang merupakan kekhasan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kekhasan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu ada tiga: rububiyah, uluhiyah, dan nama dan sifat. Wa syirku yaqa', maka kemusyrikan itu terjadi pada tiga jenis tauhid. Syirik dalam rububiyah, semacam meyakini ada pencipta ya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada makhluk yang punya kekuasaan mutlak atas satu daerah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syirkun dalam rububiyah. Atau syirik dalam uluhiyah, dengan beribadah kepada selain Allah. Atau syirik dalam nama dan sifat Allah. Di antara sifat Allah adalah mengetahui masa depan. Maka orang yang percaya ramalan, tukang ramal, dukun, tukang ramal, ya, maka dia menyekutukan Allah dalam sifatnya mengetahui masa depan. Maka memberikan pada selain Allah salah satu dari kekhasan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, atau nama dan sifatnya maka ini adalah syirik besar yang mengeluarkan dari milatil Islam. Dan medan pertempuran antara para nabi dan kaumnya adalah syirik ibadah. Adapun hal yang berkenaan dengan pengakuan terhadap rububiyah Allah, maka umumnya manusia mengakui bahasanya Allah adalah Rabb, sang pencipta pemberi rezeki. Dan siapa yang mengingkari minhum dari manusia, maka mengingkarinya karena bentuk mu'anadah, keras kepala dan sombong. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang para pengikut Fir'aun, wajahadu biha, mereka Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya, mereka juhud terhadap ayat-ayat yang dibawa oleh Musa. Juhud adalah mengingkari secara lahiriah, sedangkan sebenarnya hatinya mengakuinya. Sehingga lanjutannya ayat, wastaiqanatha anfusuhum, padahal jiwa-jiwa mereka yakin benarnya hal tersebut. Dan kenapa mereka tolak? Zulman karena kesombongan, zulman karena kezaliman, karena kemaksiatan yang demikian banyak pada diri mereka, wa'uluwa dan kesombongan. Musa berkata kepada Fir'aun, sungguh engkau wahai Fir'aun telah mengetahui, tidak ada yang menurunkan bukti-bukti tersebut kecuali Rabb langit dan bumi. Dan Fir'aun tidak menepis perkataan Musa ini. Maka pengingkaran orang yang mengingkari adalah karena sombong dan keras kepala. Maka medan pertempuran dalam masalah ini di antara para nabi dan umatnya adalah dalam masalah ibadah dan memurnikan ibadah untuk Allah Azza wa Jalla dan tidak menjadikan sekutu bersama Allah fiha dalam ibadah. Kemudian macam yang kedua adalah syirik asghar. Dan definisi syirik asghar yang disampaikan oleh Syaikh Abdul Razak itu sama dengan definisi syirik asghar yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Utsaimin rahimallahu taala. Berkenaan dengan definisi syirik asghar, kita jumpai definisi Syaikh Abdurrahman As-Sa'di yang mengatakan bahasa syirik asghar adalah semua sarana menuju syirik akbar. Baik terdapat dalil khusus yang menegaskan kalau ini syirik ataupun tidak. Yang penting realitanya ini adalah sarana menuju ke sana. Maka itu syirik asghar. Lain hanya dengan definisi syirik asghar yang disampaikan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu taala di kitabnya Al-Qaul Al-Mufid ala Kitab Tauhid. Maka definisinya sama dengan yang disampaikan oleh Syaikh Abdul Razak di sini, yaitu kullu ma jaa'a fin nususi, semua perbuatan dan ucapan yang terdapat dalam nas, ini Quran dan Sunnah, wasfuhu syirkan, dilabeli sebagai syirik. Ini semua perbuatan dan ucapan yang nas memberikan label syirik padanya. Walam yasil ila rutbati syirkil akbar, dan tidak sampai derajat syirik besar yang mengeluarkan dari agama. Ini, maka kalau berdasarkan definisi ini, sesuatu itu tidak bisa disebut syirik asghar kecuali harus ada dalilnya. Ini, harus ada dalil yang menegaskan bahasanya perbuatan ini atau ucapan ini mendapatkan label syirik. Setelah diteliti dan dikaji, ternyata kesyirikan yang ada dalam hal tersebut, dalam kasus tersebut, tidak sampai membatalkan keislaman. Nah, ini syirik asghar. Ini berkenaan dengan syirik asghar, ya, terdapat ini, tadi ada tolak ukur dari Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di, kemudian ada dari Syaikh Ibnu Utsaimin yang ini diamini oleh Syaikh Abdul Razzaq. Dan ada penjelasan yang ketiga yang saya nilai lebih gamblang, lebih bagus untuk definisi dan tolak ukur atau tolak ukur syirik asghar yang disampaikan oleh Syaikh Ahmad An-Najjar di bukunya As'ilah Muhimmah Muta'alliqah bi Syirkil Asghar. Ya, beliau menyampaikan definisi syirik asghar atau tolak ukur untuk disebut syirik asghar. Beliau katakan wadda di halaman 22 wadda dhabitu syirkil asghar. Ini tolak ukur syirik asghar yang dengannya terbedakanlah syirik asghar dari syirik akbar, dari bid'ah dan maksiat. Maka tolak ukur dan definisinya adalah sebagai berikut. Huwa syirik asghar adalah ma'atlaqa asyari'u alaihi. Semua ucapan dan perbuatan yang dilabeli oleh syariat syirkan sebagai kemusyrikan. Au ma fi ma'nahu. Atau yang semakna dengan kemusyrikan. Wa kana wasilatan li syirkil akbar. Dan dia adalah sarana menuju syirik akbar. Ya, maka ini definisi yang ketiga tentang syirik asghar yang saya pandang lebih bagus. Kalau definisi dari Syaikh Sa'di yang jadi fokusnya adalah sarana. Ini sarana menuju syirik akbar. Ini, baik berdalil ataupun tidak. Kemudian baik terdapat dalil yang mengatakan itu syirik ataupun tidak. Kemudian definisi dari Syaikh Ibnu Utsaimin yang kemudian diikuti oleh Syaikh Abdul Razzaq. Ya, fokusnya pada ada dalil syariat yang menunjukkan kalau itu syirik. Nah, sedangkan definisi dari Syaikh Ahmad Najjar itu memadukan dua-duanya. Karena beliau definisikan dengan segala ucapan dan perbuatan yang dilabeli oleh syariat dengan label syirik atau yang semakna dengan label syirik. Maka tidak dibatasi hanya yang labelnya syirik. Namun label semakna dengan syirik itu juga menjadi indikator kalau itu syirik asghar. Dan realitanya menunjukkan kalau dia sarana menuju syirik akbar. Nah, apa yang dimaksud label semakna dengan label syirik? Beliau jelaskan, label yang semakna dengan label syirik adalah kufur atau kata-kata nid, tandingan. Yang ini maksudnya adalah asghar. Sehingga yang disebut, yang masuk dalam kategori syirik asghar adalah semua yang dinamai oleh syariat dengan nama syirik atau kufur, atau itu disebut sebagai bentuk nid, memberikan tandingan bagi Allah, dan tandingan yang dimaksudkan adalah tandingan yang asghar, maka itu adalah syirik asghar. Maka berdasarkan hal ini untuk disebut syirik asghar harus terpenuhi dua kriteria. Berdasarkan definisi yang kami katakan adalah definisi yang terbaik dalam masalah hal ini, harus ada dua kriteria. Yang pertama, perbuatan atau ucapan tersebut sarana menuju syirik akbar. Kemudian yang kedua, syariat melabelinya sebagai syirik atau melabelinya dengan label yang lain yang semakna dengan syirik. Contoh penjelasan lebih lanjut. membunuh orang yang beriman itu kekafiran. Terdapat sejumlah nas yang menamai membunuh dengan kekafiran. Namun membunuh tidak kita sebut dengan syirik asghar karena tidak memenuhi kriteria yang pertama, yaitu pembunuhan itu tidak menjadi sarana menuju syirik akbar. Kemudian contoh yang lain, menyembelih di dekat kubur, di dekat kubur orang saleh, itu maksiat dan bid'ah dan bukan syirik karena tidak memenuhi kriteria yang kedua, yaitu mendapatkan label syirik atau label semena dengan syirik. Kemudian membangun kubur itu bid'ah dan bukan syirik. Tawassul dengan jah Nabi itu juga bid'ah bukan syirik karena tidak memenuhi kriteria yang kedua, yaitu mendapatkan label syirik dari syariat. Sedangkan contoh yang memenuhi dua kriteria ini adalah bersumpah dengan selain Allah, syariat menamainya kemusyrikan, dan dia sarana menuju syirik akbar, yaitu diagungkannya makhluk sebagaimana pengagungan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab kenapa syirik asghar itu disebut syirik, itu ada dua sebab, ada dua alasan. Sebab yang pertama, anna fihi naw'a iltifatin ila ghairillahi, ada padanya unsur menolehnya hati kepada selain Allah. Ada unsur hati menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, anna fihi ittikhadha niddin ma'allahi ta'ala, ada padanya unsur menjadikan tandingan bersama Allah. Maka yang namanya syirik asghar, hal-hal yang mendapatkan status syirik asghar itu pasti mengandung dua hal ini. Yang karena dua hal ini, karena syirkan, karena dua alasan ini, maka dia disebut dengan sebutan kemusyrikan. Ini penjelasan tambahan berkenaan dengan definisi yang terbaik untuk syirik asghar yang disampaikan oleh Syaikh Ahmad bin Muhammad bin As-Sadiq An-Najjar di bukunya As'ilah Muhimmah Muta'aliqah Bisyirkil Asghar. Kembali ke penjelasan Syaikh Abdul Razak. Maka contoh syirik asghar kayak syirik riya, seperti riya yang sedikit, yaitu kasuistik. Karena riya yang banyak, yang terjadi pada semua amal ibadah adalah syirik akbar. Karena itulah riya-nya orang-orang munafik. Semua ibadahnya riya, karena pamer dengan manusia. Kemudian, termasuk dalam kategori syirik asghar adalah syirik alfad, syirik kata-kata. Semisal bersumpah dengan selain Allah, semisal ucapan masa Allah wa syi'ta, dan semisal ucapan seandainya bukan karena angsa, niscaya kita kedatangan pencuri. Dan kata-kata kemusyrikan yang lainnya yang muncul dari seseorang pelafalannya dan dia tidak meyakini hakikatnya dan kandungannya, yang kandungannya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Ini definisi syirik alfad. Ini syirik alfad adalah kata-kata yang muncul dari seseorang namun orang yang mengucapkannya tidak meyakini hakikatnya dan kandungannya. Padahal kandungan dari kata-kata tersebut menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian qala al-musannifu rahimallahu taala, al-aslu al-awwal, asal yang pertama memurnikan ibadah hanya untuk Allah taala semata tanpa sekutu baginya. Maka al-asl maka al-asal yang pertama yang dibahas adalah memurnikan agama untuk Allah. Yang dimaksud dengan agama adalah model beragamanya penghambaan seorang hamba kepada Allah. Memurnikan ikhlasu tadayyunil abdi lillahi. Memunikan tadayuni al-abdi. Pola beragama si hamba kepada Allah. Ya, maka yang dimaksud dengan din itu tadayun. Beragamanya. Din agama, tadayun, praktek beragama. Dan memurnikan takarubnya, upaya mendekatkan mendekatkan diri ilaihi kepada Allah. Dimurnikan ilahi kepada Allah dengan melakukan berbagai macam amal saleh dan ketaatan yang mulia. Memurnikan agama untuk Allah tidak untuk yang lainnya. Artinya biayaqa al-amalu minal amil, amal yang dikerjakan oleh orang yang beramal itu diyaqa terjadi dalam status mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menginginkan dengan amalnya kecuali Allah dan takarub kepada Allah dan mendapatkan ridha Allah. Jadi zakiyat, ta'at zakiyat, zaki maknanya tayyib, yang baik. Amal saleh, ta'at zakiyat, dan ketaatan yang baik. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala menyampaikan, memurnikan memurnikan agama untuk Allah Ta'ala semata tiada sekutu baginya. Maka di kalimat ini tanbih terdapat isyarat bahasanya ikhlas memurnikan lahu untuk Allah, ikhlas itu memiliki dua rukun. Tidaklah disebut ikhlas yaitu bertauhid kecuali dengan keduanya yaitu al-ithbat wa nafyu. Yaitu peneguhan dan peniadaan. Peneguhan dan pengukuhan ada pada kata-kata wahdahu semata dia Allah. Sedangkan negasi dan peniadaan ada pada kata-kata la syarikalah, tiada sekutu baginya. Fala yakunul abdu mukhlisan, maka seorang hamba tidaklah disebut orang yang mukhlis, orang yang ikhlas kecuali dengan dua hal, negasi dan wal itsbat. Negasi dan pengukuhan yang keduanya merupakan dua rukun tauhid, yaitu mengukuhkan ibadah dengan seluruh maknanya bagi Allah semata, kemudian meniadakan ibadah atau hak ibadah an kuliman dari semua makhluk selain Allah, sebagaimana jelas pada kalimat tauhid la ilaha illallah. Fa innaha, maka kalimat tauhid berdiri di atas dua rukun ini, yaitu peniadaan yang bersifat general di awal kalimat, kemudian pengukuhan yang bersifat spesial di akhir kalimat. La ilaha artinya meniadakan ubudiyah, penghambaan kepada makhluk, kepada selain Allah. Illallah, mengukuhkan penghambaan dengan seluruh maknanya bagi Allah Jalla Jalaluh semata. Maka siapa yang meniadakan namun tidak menetapkan, maka dia bukan orang yang bertauhid. Dan siapa yang menetapkan dan tidak meniadakan bukan pula orang yang bertauhid. Bal la yakunu min ahli tauhid, tidaklah seorang itu menjadi orang yang bertauhid kecuali dengan dua hal, meniadakan dan mengukuhkan. Maka siapa yang meniadakan tanpa mengukuhkan sehingga cuma mengatakan la ilaha waqtafa, kemudian merasa cukup dengan kata-kata ini tanpa mengukuhkan uluhiyah ibadah bagi Allah setelah meniadakannya dari selain Allah. Maka kalau cuma la ilaha, cuma an-nafyu saja, maka ini adalah ilhad, ateis. Dan ini akidah, dan akidah orang-orang ateis, tidak ada Tuhan, dan kehidupan itu hanyalah materi. Nafyun wujudul ilahi, meniadakan adanya Tuhan aslan sama sekali. Sedangkan man azbata, siapa yang menetapkan, namun tidak meniadakan, siapa yang mengukuhkan ketuhanan itu hanya untuk Allah, namun tidak meniadakan, maka dia bukanlah orang yang bertauhid. Siapa yang mengatakan saya beriman, bahasanya Allah adalah sesembahan, Allah adalah Tuhan saya. Walakin la anfi al-ubudiyah amman siwahu, dan tidak meniadakan penghambaan, bolehnya penghambaan kepada selain Allah, maka ini bukanlah orang yang bertauhid. Namun ini adalah orang yang musyrik. Di tempat kita ini namanya liberal. Di tempat kita namanya liberal. Dia mengakui Allah itu Tuhannya. Namun ya Tuhan sesembahan orang Nasrani juga tidak salah. Saya pilih menyembah Allah, tapi orang Nasrani yang menyembah Tuhannya tidak salah. Nanti juga masuk surga. Ini orang Hindu dan Buddha yang memilih menyembah Tuhannya juga tidak salah. Ini, karena banyak jalan menuju surga. Gitu. Maka di bahasa kita ini disebut liberal. Dia cuma, orang liberal itu cuma isbat saja tanpa nafyu. Menetapkan bahasanya Tuhannya, Tuhan pilihannya adalah Allah. Namun dia tidak menyalahkan pilihan-pilihan yang lainnya. Dan tidak mengikrarkan bahasanya pilihan yang lain adalah pilihan yang salah. Penghambaan kepada selain Allah adalah penghambaan yang keblinger, yang sesat. Tidak diakui, tidak ditegaskan demikian. Maka itu akidah liberal di bab tauhid. Itu isbat saja tanpa nafyu. Dan gimana kalau isbat saja tanpa nafyu? Maka layakunu muwahida, tidak bertauhid. Nah, labelnya apa? Bal huwa musyrikun. Labelnya secara agama namanya musyrik. Dan ikhlas memurnikan ibadah untuk Allah itu satu hal yang telah dijelaskan di Al-Quran dan hadis Nabi, dimotivasi di dalamnya, dan kemusyrikan kadzalika seperti itu dijelaskan dan diingatkan bahayanya fihima di Quran dan hadis. Tanawaat sangat variatif adalah ilu dalil fihima di Quran dan hadis, menjelaskan kemusyrikan dan menjelaskan bahaya kemusyrikan, mentahdir mengingatkan bahaya kemusyrikan, jeleknya dampak kemusyrikan bagi pelakunya. Watamaru bika, anda melewati dan membaca dalam Al-Quran ayat yang sangat banyak fiha isinya menyebutkan kemusyrikan dan mentahdir kemusyrikan, mencela orang-orang musyrik dan mentahdir dari orang-orang, mengingatkan bahaya orang-orang musyrik. Seandainya anda merujuk kepada salah satu ma'ajim mufahrisah li alfadil Quran, buku indeks ayat-ayat Al-Quran, kemudian mencari kata-kata syaroka dan pecahannya, anda akan jumpai waradat fihi, terdapat padanya jumlah yang sangat besar, fi mawadi akathiratin jiddan, di surat dan di ayat yang sangat banyak sekali, yang isinya celaan untuk kemusyrikan, tahdir mengingatkan bahaya bahaya min ahlihi orang musyrik, dan menjelaskan dampak buruk orang-orang musyrik di dunia dan di akhirat. Hadza makana minha, ini yang menggunakan kata-kata syirkun. Demikian juga seandainya anda lihat kepada kata-kata yang lainnya, semacam wa man yad'u ma Allahi, siapa yang berdoa di samping berdoa kepada Allah misalnya. Hadza aidan tahdhirun, ini juga ayat semacam ini, wa man yad'u ma Allahi, ini adalah tahdhirun, tahdhir peringatan dan ancaman dari ancaman peringatan tentang bahaya kemusyrikan. Meskipun tidak disebutkan kata-kata yang sama itu syirik. Semacam firman Allah Ta'ala, katakanlah, udha'ulladina za'antum min dunihi, Berdoalah kepada berhala-berhala yang kalian anggap sebagai tandingan bagi Allah min duni selain Allah. Mereka tidaklah memiliki kemampuan untuk menghilangkan kesusahan dari kalian, tidak pula memindah kesusahan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang dan berhala-berhala yang kalian seru min duni selain Allah Subhanahu wa taala, mereka ini tidaklah memiliki kepemilikan yang mutlak di langit dan di bumi meskipun sekedar kitmir. Ya, ukuran yang sangat-sangat kecil. Ya, qadr lafafatin nawatil tamrin. Ya, kulit tipis pembungkus biji kurma. Itu kitmir. Ukuran yang sangat-sangat tipis dan kecil sekali. Dan firman Allah Azza wa Jalla, kemudian orang-orang kafir birabbim ya'dilun, menyetarakan Rabb mereka dengan makhluk. Dan firman Allah Ta'ala, dan ini yang jadi dalil definisi kemusyrikan yang tadi kita baca, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan hak khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diambil dari firman Allah di surat Asy-Syu'ara, tallahi demi Allah, in kunna lafi dhalalim mubin, sungguh kami dalam kesesatan yang nyata, id nusawwikum bi rabbil alamin, karena kami menyamakan kalian dengan Rabb semesta alam, kami menyamakan kalian yaitu makhluk bi rabbil alamin dengan Allah. Maka kemusyrikan adalah taswiyatu ghairillahi, menyamakan selain Allah bi rabbil alamin, dengan Rabb semesta alam, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua celaan terhadap kemusyrikan. Maka kemusyrikan itu dicela di Al-Quran dengan menyebutkan kata-kata kemusyrikan, dan disebutkan juga dengan kata-kata dan makna serta penjelasan yang lainnya. Contohnya tadi, wama yada'um allahi fabuyina, maka kemusyrikan itu dijelaskan dengan penjelasan yang lengkap, yang luas, yang memuaskan, yang mencukupi dalam kitabullah azza wa jalla. Dan penjelasannya, ini Al-Quran menjelaskan kemusyrikan ini min wujuhin syatta, dalam bentuk yang sangat beragam. Maka Al-Quran mayoritasnya dalam menjelaskan hal ini, yaitu masalah tauhid dan syirik, min wujuhin syatta, dari berbagai macam bentuk. Hadil kalimat itu, kata-kata ini membukakan bagi Anda satu pintu yang penting dari ilmu saat Anda membaca Al-Quran. Maka perkara yang paling agung yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah tauhid, dan mengingatkan bahayanya itu, kebalikannya itu syirik. Wabuyina, dan kesyirikan itu dijelaskan dalam Al-Quran dengan penjelasan yang syafian memuaskan, dipahami oleh semua orang. Bahkan mu'alif tidak mencukupkan diri dengan mengatakan dipahami oleh orang awam. Bahkan beliau mengatakan dipahami orang awam yang paling bodoh sekalipun. Artinya penjelasan tentang syirik itu wadihun jiddan, jelas sekali. Wabi anwa'in minal adillah, dengan berbagai macam bentuk dalil. Maka bagaimanakah mungkin yalikul pan layak bagi seorang muslim yang berakal, yamur alaiha, dia melewati atau membaca ayat-ayat ini dan dia tidak mengetahui apa ayat tersebut, dan tidak faham maknanya, atau pura-pura tidak tahu maknanya. Au yu'rid, atau berpaling untuk memahaminya, atau menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat dari jalan yang lurus. Bisaddi, yang menghalangi untuk merenungkan Al-Quran, yang nanti akan adalah merupakan salah satu asal dari 6 usul sittah. Menghalangi manusia dari merenungkan Al-Quran dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Sebagian orang awam jika disebutkan padanya ayat-ayat tentang tauhid, watahdir minasyirki, dan mengingatkan bahaya kemusyrikan, dia mengatakan ayat ini bagian dari Al-Quran, wafahmuhu laisa likuli ahadin, dan pemahamannya tidak boleh semua orang memahaminya. Hakata demikian yang dilakukan oleh, dikatakan oleh sebagian mereka, ai inama, hanyalah yang faham Al-Quran khusus ulama mustahid, Sedangkan mustahid kriterianya adalah demikian dan demikian. Dan kita, maka kita tidaklah faham dan tidak boleh bagi kita berupaya untuk memahami. Hakada demikianlah lu bisa diberikanlah talbis kepada banyak dari mereka. Jadilah mereka membaca ayat-ayat tauhid, ayat-ayat yang mengancam, mengingatkan bahaya kemusyrikan, namun mereka tidak berupaya sedikit pun untuk memahaminya. Waya bekas sehingga tetaplah pemahamannya sebagaimana perspektif yang telah diajarkan oleh guru-gurunya. Waqat marama'i ini ya, terjemah bebasnya saya pernah baca. Fi ba'dil kutub di salah satu buku, namun beliau lupa buku apa judulnya. Kisah yang indah dalam masalah ini. Kisah yang menarik dalam masalah ini. Ada seorang yang Allah berikan nikmat kepadanya, faham tauhid. Duduk bersama seorang orang awam. Kemudian dia jumpai orang awam ini waqa'at terjumus dalam kemusyrikan. Maka fanahahu, maka dia larang kemusyrikan tersebut. Dia bacakan sejumlah ayat Al-Quran yang mengingatkan bahaya kemusyrikan. Misal firman Allah Ta'ala, sunya Allah la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak mengampuni dosa kemusyrikan dan mengampuni dosa di bawah kemusyrikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang besar. Demikian juga firman Allah Ta'ala, siapa yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah, man kepada makhluk yang tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka itu lalai dengan doa-doa mereka. Maka orang awam tersebut mengatakan, kenapa engkau sebutkan padaku ayat-ayat Al-Quran, padahal engkau bukan ahli istihad? Maka orang semisalku dan semisal anda tidaklah mungkin menyebutkan ayat Al-Quran dan berdalil dengannya. Lihat, si orang awam ini menolak perkataan orang yang memberikan nasihat dengan cara semacam ini. Farajulu, maka orang tersebut yang menasihati cuma diam dan tidak berbicara kepadanya. Kemudian dia menunggu ba'da qalil, sebentar. Dan mereka itu di rumah orang awam tersebut. Lantas datanglah anak gadis yang masih belia. Lantas si orang yang ngasih nasihat bertanya kepada tuan rumah, man hadihi, siapa gadis belia itu? Maka tuan rumah mengatakan, itu anak perempuanku, umurnya baru 7 tahun. Maka orang yang memberikan nasihat tadi kemudian bertanya, kenapa engkau tidak nikahi saja anak perempuanmu? Oh, maka dia marah. Ya, si orang awam yang tadi diberi nasihat tadi marah. Itaqillaha. Takutlah kamu sama Allah. Itu anak perempuanku. Bagaimana engkau katakan perkataan semacam ini? Kenapa tidak kamu nikahi saja? Maka orang tersebut kembali mengulang perkataannya, limadza la tatazawwajuha, kenapa enggak kau nikahi saja itu anak perempuanmu yang masih cantik kayak gitu. Ismani, apa faktor penghalang untuk menikahinya? Faghadiba rajul, maka tuan rumah itu tambah marah, tambah jengkel. Akhirnya si tuan rumah kemudian mengatakan, tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum, diharamkan atas kalian ibu kalian, anak perempuan kalian. Nah, dia berdalil pakai ayat untuk larangan menikahi anak perempuan. Padahal tadi untuk larangan syirik, nah, tidak boleh berdalil pakai ayat karena bukan ahli istihad. Maka untuk masalah tauhid tidak boleh berdalil pakai ayat dengan alasannya bukan mustahid. Namun ketika masalah menikah anak perempuan bukan mustahid, namun boleh berdalil pakai ayat. Falahid, maka perhatikan saat ini orang yang mengikuti hawa nafsu tatkala yuk talu bidalili, ditatangkan padanya dalil yang menyanggah hawa nafsunya dan kebatilannya, dia menolak dengan subhat ini. Subhatnya tidak boleh berdalil kecuali mustahid. Akan tapi idza tahaddatsa, jika dia membicarakan perkara yang lainnya yang dia ridai, maka dia jumpai orang tersebut berdalil dengan ayat Al-Quran. Maka jika dibacakan padanya ayatnya tentang kemusyrikan, dia menolaknya dengan beragam cara. Namun jika dibacakan padanya ayatnya tentang akhlak, tentang adab, tentang muamalah dan perkara yang lainnya, dia menerimanya. Adapun ayat tentang syirik, karena terdapat di dalam hatinya terdapat subhat yang membelokkannya dari tauhid, yang kemudian jarah fathu, yang membuatnya hanyut anhu, meninggalkan tauhid, yamtani, maka dia menolak untuk menerima ayat. Dan para penyeru kesesatan meletakkan dalam masalah ini satu kaidah yang akan disebutkan oleh musannif dan akan beliau ingatkan bahayanya di asal berikutnya. Tsumma lam masara ala aktsaril ummati masara, kemudian setelah terjadi perubahan di tengah-tengah umat ini, perubahannya adalah kebodohan tentang agama, hilangnya ilmu agama, sedikitnya faham tentang firman Allah dan perkataan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan demikian banyak subhat-subhat pemikiran pada yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, maka setan menampakkan kepada manusia ikhlas itu, tauhid itu dalam bentuk ini, dalam bungkus melecehkan orang saleh dan tidak menunaikan hak orang yang saleh. Maka lihatlah makar setan kepada mereka-mereka. Ya, setan menampakkan bagi mereka al-ikhlas tauhid fi surati dalam bentuk pelecehan terhadap orang saleh. Dan bahasanya orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, yang tidaklah menginginkan dimaksudkan dengan amalnya kecuali untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Yaquluna fi haqqi hadha, maka mereka orang-orang musyrik berkomentar tentang orang yang bertauhid, hadha, orang ini tidak mengetahui nilainya orang-orang saleh dan kedudukan orang-orang saleh, wajah pangkatnya, kedudukan orang-orang saleh. Mereka tidak mengetahui fadlahum, keutamaan orang-orang saleh. Bahkan boleh jadi mereka orang-orang musyrik berkomentar kepada orang yang bertauhid, hadza la yuhibbuhum, orang ini tidak cinta dengan orang yang saleh. Bahkan boleh jadi mereka naik dalam memberikan komentar dengan mengatakan orang ini mencaci maki orang saleh dan mencelanya. Wa hakata, dan demikian ya'ti rikam minal kalam, tumpuan, rukam bacanya. Ya, rukam, tumpuan. Rukam, ya'ti rukamun, tumpuan dari perkataan yang batil. Alladhi huwa min makri syaitan, yang merupakan makar setan terhadap mereka-mereka. Dan kalau misalnya rahimallahu ta'ala, setan menampakkan kepada mereka ikhlas atau tauhid itu dalam bentuk melecehkan orang saleh dan tidak menunaikan hak orang saleh. Bimana artinya bahasanya orang yang tidak mau pergi ke kubur ini, mutawajihan dengan tawajuh memberikan hatinya dan ibadahnya kepada penghuni kubur, tidak mengadu kepada penghuni kubur, menangis di hadapan penghuni kubur, merendahkan diri dan ambiar hatinya di hadapan penghuni kubur, bizamihim, dalam anggapan mereka orang semacam ini tidak mengetahui nilai seorang wali yang saleh. Dan jadilah pengetahuan tentang kedudukan wali yang saleh dan kedudukannya menurut mereka-mereka ini irtabatat, berkaitan erat dengan kemusyrikan. Maka tidaklah mengenal kedudukan orang saleh kecuali orang yang menjadikan orang saleh tersebut sekutu bagi Allah. Ini anggapan mereka. Maka siapa yang tidak mau minta tolong dengan orang yang saleh, tidak mau minta dihilangkan kesusahan kepada orang yang saleh, tidak mau menyembelih untuk orang yang saleh, tidak mau bernadar untuk mereka, tidak memberikan kepada orang saleh salah satu bentuk ibadah, kata mereka, hata yata naqusuhum, ini melecehkan mereka dan tidak mengetahui kedudukan mereka. Fahada, maka inilah anggapan mereka-mereka yang mendapatkan makar setan. Dan kan nampakkan kemusyrikan itu bentuknya adalah cinta orang soleh dan mengikuti orang soleh. Bil makna artinya sebenarnya analladhi yukawwi fihi, ya, perkara yang menguatkan yukawwi fihi, menguatkan at-taqarrub, mendekatkan kepada orang saleh dengan sesuatu yang dilakukan, tidaklah dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah hadza muhibbun lahum. Inilah bentuk orang yang cinta sama orang saleh, orang yang mengakui kedudukan orang yang saleh. Adapun orang yang selainnya, maka dia tidak mengetahui kedudukan orang saleh dan tidak cinta sama orang saleh. Inilah makar mayoritas manusia sesat dari jalan yang lurus karenanya, padahal tidak ada hubungan erat antara dua hal ini, yaitu antara mencinta orang saleh dengan kemusyrikan. Fababul ikhlasi, maka babu ikhlas ini adalah hak, ya, haknya Rabb semesta alam semata. Adapun cinta orang saleh mengetahui kedudukan mereka tidaklah berhubungan baik secara dekat ataupun jauh dengan memberikan salah satu kekhasan Allah kepada orang saleh. Walihadzal, karena itu Nabi alaihi salatu wasalam di samping beliau menjelaskan tauhid, beliau menutup semua jendela yang mengantarkan kepada kemusyrikan. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Sebagaimana kehendak Allah dan kehendakmu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Aja'altani wallahi idla bal masya Allah wahdah." Apakah engkau jadikan aku demi Allah sebagai idlan, tandingan bagi Allah? Bahkan yang benar, katakanlah semata-mata kehendak Allah. Ya, maka di sini menunjukkan kalau ucapan ini ada syirik asghar, meskipun tidak ditegaskan kalau itu syirik. Namun mendapatkan label yang semakna dengan syirik, yaitu label apa? Menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Dan diatkan dari Al-Aswad Ibn Syari', sinya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan pada beliau tawanan. Lantas tawanan tersebut mengatakan, sinya aku bertobat kepadamu. Allahumma ya Allah, sungguh aku bertobat kepadamu dan aku tidak bertobat kepada Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam komentar, arfal haqqa li ahlihi. Orang ini telah tahu pemilik hak yang semestinya. Lihat kalimat Ahmad. Dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku berangkat di tengah-tengah rombongan Bani Amir menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami katakan, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Maka Nabi mengatakan, sayyid yang betul-betul sayyid adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kami katakan, engkau orang yang paling istimewa di antara kami, fadlan keutamaannya dan yang paling besar jasanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur mereka dengan mengatakan, qulu bi qaulikum au ba'di qaulikum. Katakanlah sebagaimana kata-kata yang tadi. Dengan kata-kata tadi atau sebagian kata-kata tadi. La yastajriyannakum asyaitan. Janganlah setan menyeret kalian. La yastajriyannakum, itu ada beberapa penjelasan tentang maknanya. Salah satu penjelasan tentang la yastajriyannakum syaitan adalah menyeret. Ya, ada yang memberikan makna dengan la yajurukumus syaitanu ilal ghuluwi wal itra'i. Janganlah setan menyeret kalian menuju sikap berlebihan dan pujian berlebihan yang ini menyebabkan terjadinya kemusyrikan. Ya, salah satu maknanya adalah la yastajriyannakum, menyeret kalian kepada kejelekan. Dari Anas bin Malik, ada seorang yang mengatakan, wahai Muhammad, wahai sayyid kami dan anak sayyid kami, orang yang terbaik di antara kami dan anak orang yang terbaik di antara kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur dengan mengatakan, wahai sekalian manusia, hendaklah kalian bertakwa dan janganlah yastahwiyannakum syaitan, setan menyeret kalian pada keburukan. Aku adalah Muhammad bin Abdullah, hamba Allah dan utusannya. Wallahi demi Allah, aku tidak ingin kalian meninggikan aku lebih dari kedudukan yang Allah berikan kepadaku. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mendengar Umar mengatakan, di atas mimbar aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Janganlah kalian memuji berlebihan kepada aku sebagaimana yang dilakukan oleh Nasrani terhadap Ibnu Maryam. Fa inna ma ana abduhu, aku hanyalah hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan utusannya. Dari Aisyah radhiallahu anha dan Abdullah bin Abbas, keduanya mengatakan, tatkala nazala, telah turun kematian, telah datang kematian, proses sakaratul maut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taufiqah, mulailah Nabi meletakkan satu kain menutupi wajah beliau. Jika beliau kesusahan, kemudian beliau buka wajah, beliau singkirkan kain tersebut dari wajahnya. Fakalan tas Nabi mengatakan dalam keadaan demikian, semoga laknat Allah untuk Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kubur para Nabi sebagai tempat ibadah. Maka Nabi yuhadir mentahdir, mengingatkan bahaya apa yang mereka lakukan. Dari Aisyah radhiallahu anha, bahasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiallahu anhuma, keduanya menceritakan satu gereja yang pernah mereka lihat di negeri Habasyah. Isi gereja itu adalah tasawir, patung-patung atau gambar-gambar. Lantas keduanya cerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, komentar Nabi, mereka-mereka itu jika ada di tengah-tengah mereka seorang yang saleh, lantas orang soleh tersebut meninggal dunia, maka mereka bangun di atas kuburnya masjid. Mereka buatkan patung di tempat ibadah tersebut, patung-patung itu. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Dari Rubaiyah binti Muawid radhiallahu anha, beliau mengatakan, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertamu ke rumahku. Rotata di pagi hari, bunia alaiya, yang aku itu malam pertama. Ya, beliau di nikah, Rubaiyah ini nikah pagi hari setelah semalamnya malam pertama Nabi datang. Maka Nabi datang di jalasa, duduk pada tempat tidurku sebagaimana dudukmu denganku. Dan ada sejumlah gadis-gadis kecil yang memukul rebana. Mereka meratapi orang-orang yang terbunuh dari bapak-bapak mereka pada saat perang Badar. Yang dimaksud meratapi di sini ya, menyebut-nyebutkan kelebihan. Bukan meratapi dalam artian niyahah. Sampai ada seorang gadis kecil yang mengatakan, di tengah-tengah kita ada Nabi yang mengetahui apa yang terjadi esok hari. Maka Nabi SAW menegur, la taquli hakadha, jangan katakan seperti itu. Katakanlah apa yang tadi kalian katakan. Wa ja'a anhu, dan terdapat dari Nabi dalam masalah ini hadis yang sangat banyak sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tauhid, mengingatkan bahaya syirik. Wa hama hima tauhid, Nabi tetapkan hima tauhid, daerah larangan di sekitar tauhid. Beliau menutup dzara'i, berbagai macam sarana yang membawa manusia kepada kemusyrikan waliyadubillahi. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Berat baginya semuanya menyusahkan kalian. Harisun alaikum, dia sangat menginginkan kebaikan untuk kalian, dan dia adalah ra'ufur rahim, penyayang dan penyayang dengan orang-orang yang beriman. Maka Nabi SAW menjelaskan dengan penjelasan yang lengkap. Namun wama, meskipun demikian jelasnya perkara ini, wajalaihi, dan jelasnya dan tidak samar, namun mayoritas mereka tersesat dalam masalah ini dari jalan yang lurus, disebabkan oleh berbagai macam subhat, dan disebabkan makar setan terhadap mereka-mereka. Dan karena mereka mau menyimak baik-baik para da'i yang mengajak kepada kesesatan dan kebatilan. Demikian juga disebabkan karena tumbuh besar di satu masyarakat, yang di masyarakat tersebut mereka tidak pernah mendengar padanya suara orang yang mengajak pada tauhid, bahkan tidak mendengar suara ahli subhat. Fakat sama sekali, wallahul musta'an. Tidak pernah mendengar orang yang mengajak kepada tauhid, bahkan hanya mendengar ila sauti ahli subhat, orang-orang yang menebarkan subhat, fakat saja, wallahul musta'an. Aku tidak lupa satu kisah yang marat alaih yang aku alami dengan seorang yang duduk di dekatku di masjid setelah selesai sholat maghrib, dan ini kejadian beberapa tahun yang lewat. Aku membaca Al-Quran, sedangkan dia menengadahkan dua tangannya berdoa. Kemudian dia bertambah bersungguh-sungguh dalam berdoa sehingga jadilah dia fa'asbalau buka'un, dia menangis. Dan terdengar bersedu-sedu suara tangisnya. Maka kekhusyuannya itu demikian ya, menyentuh diriku, hatiku. Kemudian dia mengeraskan suaranya sedikit dalam doanya. Fa'idhabi, ternyata orang tersebut mengatakan dalam doanya dengan penuh merendah kepada Allah, wahai Rasulullah. Kemudian dia sodorkan hajatnya. Mustarisan, dia berdoa menghilangkan kesusahan. Mustajidan, minta tolong. Fatahadastu ma'ahu tawila, maka aku ngobrol dengan orang tersebut, ngobrol lama. Ya, maka di sini kita jumpai sikap hikmah yang dicontohkan oleh Sa'abdur Razak. Ketika kita jumpai ada orang yang melakukan kemusyrikan di samping kita, di depan mata kita. Maka apa yang beliau lakukan? Bada'tu hadisi, aku mulai obrolanku bersamanya dengan bertanya tentang kesehatannya, asal negerinya, keadaan anak-anaknya, safarnya, dan berbagai macam hal. Ngobrolnya gitu dulu. Tidak kemudian, nah, tadi kamu ngomong syirik. Tadi yang kamu katakan adalah syirik yang tidak akan Allah ampuni. Enggak, ternyata ngobrolnya Sa'abdur Razak. Enggak. Ngobrolnya Sa'abdur Razak dengan orang yang beliau dengar melakukan kemusyrikan, bahkan kemusyrikan dalam doa. Malah tanya dulu. Ini mungkin jamaah umroh ketemu di Masjid Nabawi. Atau jamaah haji. Ini gimana? Pertanyaan tentang kesehatannya, gimana kabarnya, sehat pak? Gitu. Tentang negerinya, bapak berasal dari mana? Tentang anak-anaknya, gimana kabar anak-anak yang ditinggal di sana? Karena dalam rangka safar umroh. Mudah-mudahan mereka senantiasa sehat. Gimana perjalanannya, capek apa tidak, melelahkan dan sebagainya. Tsumma lama atma'anna, setelah orang tersebut merasa tenang, lil hadis dengan obrolan bersamaku, aku pindah pada topik yang lain, yaitu urgensinya doa dan kedudukan doa dalam agama. Akhattu, mulailah aku bawakan padanya sejumlah ayat dan hadis tentang keutamaan doa dan dia senang dengannya karena dia berdoa. Sumaltafata ilayya, kemudian dia menoleh kepada aku seakan-akan orang tersebut punya problem hidup, punya kesusahan dan punya hajat. Wayabiki, dia menangis, dia ingin dari sang Rasul alaihi salatu wasalam supaya menghilangkan kesusahannya dan menghilangkannya. Kemudian setelah itu aku berpindah pada topik pembicaraan yang lain. Kujelaskan pada topik ini bahasanya doa adalah hak Allah semata. Dan bahasanya masalah ini telah dijelaskan dalam Al-Quran dengan penjelasan yang gamblang, tidak ada samar padanya. Dan mulailah aku sebutkan pada beliau sejumlah ayat semacam firman Allah Ta'ala, walladzina tad'una min dunihi, dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah, mereka tidaklah berhala-berhala yang tidak memiliki hak milik meskipun sekedar kitmir, sesuatu yang sangat tipis. Jika kalian berdoa pada mereka, mereka tidak mendengar doa kalian. Seandainya mereka mendengar, tidak bisa merespon dan mengabulkan untuk kalian. Dan pada hari kiamat mereka akan ingkar dengan kemusyrikan kalian. Dan tidak ada yang bisa memberikan kabar kepada kalian. Semisal khabirin, orang yang semisal berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia adalah zat yang maha mengetahui. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, serulah dan berdoalah kepada berhala-berhala yang kalian sangka selain Allah. Mereka tidak, berhala-berhala tersebut tidaklah mampu menghilangkan kesusahan dari kalian, tidak pula memindahnya. Ya, coba Al-Isra 56. Ya, tidak memiliki kemampuan untuk mencegah bahaya dari kalian, tidak pula memindahnya kepada yang lainnya, karena mereka tidak mampu. Maka tahwil memindah. Kemudian katakanlah, serulah berhala-berhala yang kalian sangka sebagai tandingan selain Allah. Mereka tidaklah punya hak kepemilikan penuh meskipun hanya seberat darah di langit ataupun di bumi. Mereka pun bukanlah menjadi penolong bagi Allah, ya, bukan pula mereka jadi punya saham kepemilikan fi madilang dan di bumi. Wa malahum minhum min zahir, mereka juga tidak menjadi penolong bagi Allah. Dan firman Allah Ta'ala, siapakah yang lebih sesat? Ya, tidak ada yang lebih sesat di bab doa. Dibandingkan orang yang berdoa bersama Allah, berdoa kepada makhluk yang tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka itu lalai dengan doa doanya. Lalai terhadap doa-doa orang-orang yang menyembahnya. Maka ayat dalam makna dan pesan ini sangatlah banyak. Tsumma intaqaltu, kemudian aku berpindah ke hadis. Mulailah aku sebutkan pada bapak tersebut hadis-hadis Nabi tentang masalah ini. Wa kullu dzalika, meskipun demikian dia menyimakku dengan baik-baik. Kemudian ku sebutkan baginya contoh doa-doa Nabi alaihi salatu wasalam. Kukatakan padanya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasalam beliau berdoa memintakan perlindungan untuk sebagian keluarganya. Beliau usap dengan tangan kanannya sambil mengatakan, "Wa Allahumma ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah penyakit, berilah kesembuhan, Engkaulah yang memiliki kesembuhan, tidak ada yang memberikan kesembuhan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu, kesembuhan yang tidak menghilangkan sakoma sakit sedikit pun." Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika keluar rumah, beliau mengatakan, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku sesat atau aku disesatkan, aku tergelincir atau aku digelincirkan, aku zalim atau dizalimi, aku usil atau diusili." Diatkanlah Abu Dawud. Dari Al-Bara ibn Asib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada seseorang sambil mengatakan, "Jika engkau arta ingin berada di tempat tidurmu untuk tidur, maka bacalah doa, 'Ya Allah, aku pasrahkan diriku padamu, ku serahkan urusanku kepadamu, kutujukan wajahku dan hatiku kepadamu, aku alja'tu dhahri ilaik, punggungku aku mintakan perlindungan kepadamu, karena berharap dan takut padamu. Tidak ada tempat berlindung, tempat selamat dari azabmu kecuali dengan mendekat kepadamu. Aku beriman dengan kitabmu yang engkau turunkan dan nabimu yang engkau utus. Maka jika engkau meninggal dunia dalam setelah membaca doa ini, maka engkau meninggal dunia di atas fitrah." Kemudian kusampaikan pada bapak-bapak tadi sejumlah contoh yang gamblang. Lalap safia, tidak ada kerancuan padanya yang bisa dipahami orang awam, lebih-lebih lagi non-awam. Anhaitu, aku selesaikan pembicaraanku dalam keadaan dia mendengarkan. Bikuli izra'in, dengan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Wa insotin, sambil diam. Maka aku ingin untuk memastikan apakah orang tersebut paham ataukah tidak, apakah dia menguasai ayat, memahami dengan baik ayat-ayat ataukah tidak memahaminya. Maka kulemparkan padanya satu pertanyaan, "Ma ra'yuka?" Apa pendapatmu? Maka tanpa disangka-sangka beliau mengatakan, "Anda katakan padaku, apa pendapatmu, sedangkan yang kau bacakan padaku adalah ayat dan hadis Nabi?" Maka aku katakan, "Karena aku mendengar engkau berkata dalam doamu demikian dan demikian, maka aku bermaksud dengan mengatakan, apa pendapatmu, artinya apakah engkau menguasai dan faham dan bisa menangkap pesan-pesan dari ayat dan hadis yang kubawakan ataukah tidak?" Maka beliau berkata dengan perkataan yang menakjubkan Sa'ad bin Razzaq, "Saya berasal dari negeri ini dan itu." Dia sebutkan nama negerinya. "Aku tidaklah faham ada seorang yang berkata kepadaku dengan perkataan semacam ini. Aku tidak ingat dan tidak faham ada seorang yang qala li hadzal kalama, berkata semacam ini kepadaku." Artinya orang itu nasya' atau membesar di satu negeri, yang jika dia mendengar khotib pada hari Jumat, maka khotib ini memaparkan berbagai macam subhat. Jika dia mengikuti pengajian, dipaparkan kepadanya sejumlah subhat. Jika dia membaca salah satu kitab, baita qara'a kitaban, dan jika dia membaca kitab minal kutub, dari buku-buku yang ada di sekelilingnya, maka ta'aradu alaihi kadhalik. Maka juga menyinggung hal semacam itu, yaitu subhat. Kemudian dia tumbuh besar dan besar dan tidaklah pernah mendengar kecuali perkataan yang batil ini. Adapun ayat-ayat tauhid yang demikian jelas itu terhijab darinya, wa ghuibat, dan hilang darinya. Hmm. Ya, maka ayat-ayat tauhid yang demikian gamblang itu tertutup dan hilang darinya. Dan dia pun diingatkan untuk memahaminya dengan, jangan memahaminya dengan pemahaman yang batil. Ya, akan datang perkataan musannif lahiqan menyusul belakangan tentang hal ini. Maka inilah aslul usuli, pondasi yang paling besar yang dijelaskan dalam Al-Quran dengan penjelasan yang lengkap, dipahami oleh orang awam yang bodoh, yang paling bodoh sekalipun. Wa madzalika, meskipun demikian, dhalla fihi aktsarun nasi, mayoritas manusia sesat dalamnya. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk ila sawa'is sabil, pada jalan yang lurus, dan taufik itu di tangan Allah semata Dia subhanahu wa ta'ala. Ya, kita telah selesaikan asal awal tentang masalah tauhid dan syirik. Kita tambahkan sedikit untuk al-asal athani. Qalan musannifu rahimallahu ta'ala al-aslu thani. Ini poin yang kedua. Allah perintahkan untuk al-istima' fid din, bersatu dalam masalah agama, dan melarang berpecah belah dalam agama. Allah telah jelaskan hal ini dengan penjelasan yang memuaskan, dipahami oleh orang-orang awam. Dan Allah melarang kita supaya kita menjadi seperti orang-orang yang terpecah belah dan berselisih sebelum kita, akhirnya mereka binasa. Dan Allah sebutkan bahasanya, Allah perintahkan kaum muslimin untuk bersatu dalam agama dan melarang kaum muslimin untuk berpecah belah dalam agama. Wa yaziduhu, dan menambahkan hal ini wuduhan demikian gamblang, ma waradat bi as-sunnah, hadis-hadis berkenaan dengan hal ini. Minal ajabil ujab fi dzalik, maka itu satu hal yang demikian mengherankan dalam masalah ini. Suma sar'ambu, kemudian keadaannya berubah pada bahasanya perpecahan dalam pokok agama yaitu akidah, dan furu'nya yaitu fikih adalah ilmu dan faham agama. Masar jadilah bersatu dalam agama, la yakulu, tidaklah dikatakan kecuali orang yang zindik atau orang yang gila. Penjelasannya, hadal aslu min usulil azimah, maka poin ini ada di antara poin yang penting yang telah dijelaskan dengan penjelasan yang lengkap dan memuaskan dalam kitabullah azza wa jalla dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Demikian banyak nas dalam masalah ini, wa tadhafara, demikian banyak penjelasannya, dan mengajak untuk al-istima', mengajak untuk bersatu dan melarang perpecahan. Firman Allah azza wa jalla, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, mereka berkelompok-kelompok, sedikit pun engkau wahai Muhammad bukan bagian dari mereka. Inama amruhum ilallahi, urusan mereka kembalikan pada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan pada mereka apa saja yang dulu mereka lakukan. Dan juga firman Allah jalla jalaluhu, ta'ala kalian pada Allah dan Rasulnya, janganlah kalian berselisih, niscaya kalian akan lemah dan hilanglah kekuatan kalian, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan firman Allah jalla jalalu wa atasimu bihabillahi jami'a, dalam kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya, jangan berpecah belah. Demikian juga Allah katakan di surat As-Surah ayat yang ke-13, Allah syariatkan untuk kalian agama yang itu Allah wasiatkan pada Nuh dan orang-orang yang kami wahyukan kepadamu, dan apa yang kami wasiatkan pada Ibrahim, Musa dan Isa, tegakkanlah agama, janganlah kalian berpecah belah fihi dalam agama. Ya, maka musannif mengatakan wa naha an tafarruq fihi, maka Allah melarang perpecahan dalam agama. Namun hendaklah mereka bersatu dalam agama. Janganlah masing-masing memiliki untuk dirinya jalan dan jalan sendiri-sendiri sehingga mereka tercerai-berai dalam agama. Masing-masing punya ide, punya opini, masing-masing punya perkataan, masing-masing punya wijahah, punya kiblat. Maka yang dituntut dari orang yang beriman adalah mereka bersatu dalam agama ala dinin wahid, dengan agama yang sama, itu agama Allah Azza wa Jalla, dalam mereka berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya. adalah mereka mencampakkan perpecahan, syikok, perselisihan, saling membelakangi, saling membenci dan saling bermusuhan. Karena tidak ada kebaikan padanya. Karena kebaikan, kasih sayang itu hanya ada pada fil istima' dengan bersatu. Terdapat dari Nabi SAW, beliau katakan, al-jama'atu rahmatun. Ini bersatu itu rahmah, wal-furqatu adabun, dan perpecahan itu adalah adab. Maka berdasarkan hadis ini yang diriwayatkan Imam Ahmad, maka bersatu adalah rahmat untuk umat. Mereka bersatu dengan dalam agama Allah, bersatu terhadap kitabullah, dan ala kalimatil sawain, perkataan yang benar, perkataan yang adil. Dan mereka bersatu dalam situasi saling berikan nasihat, saling tolong menolong, saling empati, saling menyayangi, mewujudkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan orang yang beriman dalam cinta, kasih sayang dan empati mereka seperti satu badan. Jika salah satu anggota badan sakit, tada'alahu sa'irul jasad, maka seluruh badan itu meratapinya. Bisahar, dengan tidak bisa tidur di malam hari, walhumadam, demam. Dan Nabi SAW mengatakan, orang yang beriman bagi orang yang beriman yang lain seperti bangunan, yasyudu ba'dum ba'da. Demikian Nabi sambil mengisyaratkan demikian, yang satu menguatkan yang lain. Wa hadhil ma'ani al-'azimah, dan makna yang agung ini, la yakunu laha tahaqququn, tidak akan terwujud kecuali dengan persatuan dan membuang perpecahan. Li'anna, karena yang namanya furqah, perpecahan, jika disumpai di satu kelompok manusia, maka dijumpai bersamanya segala kejelekan. Dan namanya bersatu, jika dijumpai di tengah-tengah banyak orang, maka dijumpailah kasih sayang, kebaikan, rasa aman, nyaman, dan ketenangan. Wa dhahaba anhum syaitan, dan setan pergi meninggalkan mereka. Oleh karena itu Nabi SAW berkomentar tentang perpecahan. Perpecahan tempat duduk, tidak mau dekat-dekat, mohon saling menjauh. Nabi komentari, inna tafarruqakum fi hadhihi syi'abi, isinya pecah belah kalian di hadhihi syi'ab, siap jalan di gunung. Ya, sunyaan setan. Kata perawi hadis adalah orang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di satu tempat, mereka tercerai-berai ke dalam berbagai macam. Maka di semua tempat mengajak dan menyuruh kepada persatuan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ridwana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Berapa? Ya. Ya. Jika ada perokok berkata, ya Allah, nikmatnya rokok ini, apakah bisa dipastikan dia mengolok-olok? Dan kalau kita hanya ingkar hati tanpa menjauhi orang itu saat dia mengatakan apakah iman kita itu haram, kemudian mengucapkan kalimat ini, maka ini jelas pelecehan dan olok-olok. Ya, atau mungkin yang lebih gamblang, orang minum khamar sambil kemudian mengatakan, ya Allah, nikmat banget ini. Ini anggur ini, kemudian khamar ini, gitu. Ini pelecehan. Maka orang yang berada di tempat tersebut, jika tidak bisa menegur, maka wajib pergi, wajib pamit pergi. Nah, orang yang mengajarkan kebaikan itu banyak variannya, banyak pilihannya. Sudah dipahami, apakah ini termasuk? Lebih mudah untuk dipahami perkataannya. Nah, maka itu satu hal yang tidak mengapa. Dan jika seorang itu adalah seorang yang mau serius belajar, ya semestinya juga demikian. Maka kebutuhan saya belajar fikih, maka dia fokus kepada satu ustaz yang dinilai mumpuni di bidang fikih. Ustaz yang mumpuni di bidang yang lainnya, ya dia tidak fokus ke sana, maka ini tidak mengapa, boleh-boleh saja. Nah. Kemudian yang berikutnya, Amin. Apa Ustaz, apabila di rumah ada patung pajangan bentuk manusia atau hewan, apakah patung tersebut cukup ditutupi matanya ataukah perlu untuk dibuang atau dihancurkan Ustaz? Menyikapi patung yang ada di rumah, maka lihat posisi kita. Kita itu anak atau yang punya rumah atau orang tua gitu. Ya, kalau posisi kita adalah anak, ya yang tidak punya otoritas untuk ngatur ruangan, ngatur rumah, ya. Maka yang bisa dilakukan adalah memberikan nasihat jika memungkinkan. Ya, namun tidak melakukan eksekusi malam-malam gitu. Bapak ibu tidur, patungnya di ini, terus seperti Nabi Ibrahim dihancurin gitu. Tidak demikian. Maka status sebagai anak harus disadari, sehingga cuma ngasih masukan, saran gitu. Kalau belum bisa di belum bisa dihilangkan secara total, gimana diminimalisir? Dan minta izin untuk meminimalisirnya. Nah, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.